Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa qala syarih, fa kullu ma sahha an rasulillah sallam, maka setiap hadis yang sahih dari Nabi sallam, sawan kana mutawatiran aw ahadan, apakah hadisnya itu mutawatir atau ahad, fi asma'illahi wa sifatih, yang berkenan tentang nama-nama dan sifat Allah, wajabal imanu bihi wa taslimulah, maka wajib mengimani dan berserah diri kepadanya. Ya. Liqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berdasarkan firman Allah, apa yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah ia berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Maka fakullu ma sahha an Rasulillah, setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, babil asma wa sifat, yaitu pada bab asma wa sifat ini, fa innahu yajibu al imanu bihi, maka wajib mengimaninya. Ya. Wa tasdiqu bihi, wajib membenarkannya. Wa tasmiyatullahi, maka wajib menetapkan nama Allah, wa sifatu bidzalik. Wa wasfuhu, dan mensifati Allah berdasarkan hadis atau ayat tersebut, hadis-hadis tersebut. Kama fil Qur'anil Karim, sebagaimana kita menetapkan nama bagi Allah yang tertera di Qur'an. La farqa fi dzalik, tidak ada perbedaan sedikit pun dalam hal ini. Wa man farraqa fa innahu yakunu min ahli dhalalin mukadziban li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membedakan ini, dia hanya mau mengambil dari Qur'an, tidak mau mengambil dari hadis Nabi, maka dia adalah orang sesat yang mendustakan Rasul. Wa man kadzdzaba Rasul kafara, siapa yang mendustakan Rasul maka dia kufur. Kemudian berkata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa talaqqihi bitaslimi wal qabul wa tarki at'arudi lahu bil birraddi wat ta'wil wat tashbih wat tamtsil, dan menerimanya, talaqqihi, menerimanya dengan penerimaan dan qabul, sama penerimaan juga, dan meninggalkan ta'arud, mempertentangkannya dengan penolakan, yaitu dalam bentuk ta'wil, tashbih, tamtsil. Nah, fadal dibaca sini. Ya, Dimas. Sya'nuna fi dzalika at-taslimu khabar. At-taslimu. At-taslimu wa al-i'tiyadu la al-i'tiradu wa at-tadakhulu bi afkarina wa aqulina kama yaqulu ahlud dhalal. Naam. Talaqqihi maknanya menerimanya. Talaqqihi menerimanya, yaitu menghafalnya, hifdzahu wa riwayatahu, meriwayatkannya, wa tahaddutsa bihi, dan menyampaikannya. Wa qabulu min ghairi i'tiradin, menerimanya tanpa ada i'tirad, bantahan sedikit pun, sanggahan. Karena ini dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Maka sya'nuna, maka perkara kita, kewajiban kita, fi hadzalika, dalam hal ini, at-taslimu, yaitu berserah diri aja. Wal inqiyad, tunduk. La al-i'tiradu, bukannya malah membantah. Wa tadakhul, turut campur, biafkarina, dengan pikiran kita, akal kita, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlud dalal. Nah, terus lagi nih mas. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarku ta'arud, tidak mempertentangkan lima sabata anillah fi kitabih, Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang kita dapati dari hadis tidak kita pertentangkan dengan apa yang telah valid dari Allah di kitabnya. Kita tidak mempertentangkan hadis Nabi dengan Quran berkenan dengan sifat-sifat Allah. Atau yang ditetapkan oleh Rasul juga dalam sunnahnya. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Birrafdi warrafdi. Dengan penolakan, penentangan. Sama, rafat juga menolak. Kadzalika yaqulun. Demikian pula dengan mereka yang mereka katakan la naqbalul ihtijaja bis sunnah, kami tidak menerima argumentasi dengan as sunnah. Ya, kita tidak menerima argumentasi dengan sunnah. Kemudian habis ini Pak Edi, power banknya habis. Masih ada deh, masih ada dikit, satu lagi. Mana lagi tadi? Kita tidak mempertentangkannya dengan sunnah. Apa ini? Kencengnya? Ya, habis manis sepah dibuang. Tak habis tinggal. Aduh, ngambek tu dia. Ini kenceng nih. Gak ada lampunya? Oh ada ya. Ada Pak, ini udah cukup. Mana lagi tadi? La naqbalu al-ihtijaja bi khabaril ahad, kata mereka. Kami tidak menerima argumentasi dengan khabar ahad. Oh iya, dengan charger aja deh. Lebih kuat. Lagi tadi. Hadza raddun lima ja'a anir rasul sallam anillah wa anir rasul. Berarti ini penolakan terhadap keterangan yang datang dari Allah dan Rasul. Imanun bi ba'dil kitab wa kufrun bi ba'din. Ini berarti mengiman terhadap sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian kitab yang lain. Ya, nasallahu ala afiyatah. Ba'dhum la yaruddu ma ja'a fil kitabi was sunnah. Sebagian mereka memang tidak menolak keterangan yang datang dari Quran dan Sunnah. La yaruddu lafdahu. Mereka tidak menolak lafadznya. Lakin yaruddu ma'nahu. Namun mereka menolak maknanya. Fayakhudhu bi ta'wil. Maka mereka mentakwil. Oh itu bukan istawa. Tapi istaulah. Oh itu bukan niat. Tapi nikmah. Yufassiru bi ghairihi. Bi ghairi tafsirihi. Yufassiruhu bi ghairi tafsirihi. Mereka mentafsirkannya dengan tafsir selainnya. Maka ini berarti penentangan terhadap makna. Nah, ini seperti menentang terhadap lafaz. Terus baca berikutnya. Ya, Mas Fatur. Imma ayyaruddu. Baik, perhatikan. Fahum ma baina amrain, maka mereka ini di antara dua hal. Apakah mereka membantah nas tidak menerimanya, atau mereka menerima nas secara zahir lakin yu'awwiluna. Namun mereka mentakwilkannya. Terus wa yuharrifun. Yuwafiqu. Maka mereka mentahrifnya, menyelewengkannya dari makna yang benar kepada sebuah makna yang mencocoki hawa nafsu mereka. Terus? Nah, dan yang mencocoki tasawur mereka. Gambaran yang ada di benak mereka. Terus? Yusammunah. Atau yang mencocoki kaedah-kaedah mereka, kaedah mantik, kalam, akliyat yang mereka namakan tersebut. Terus maka mereka menundukkan nas di bawah kendali akal dan istilah-istilah manusia. Terus yatanafa Nah, maka ini hakikatnya adalah yatana apa? Mereka berarti ini mempertentangkan, bertentangan iman kepada apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul SAW. Terus, wal wajib. Nah, maka yang wajib adalah kita mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, lafadznya plus maknanya. Nah, kita menerima lafadz dan menerima makna. Nah, kita tidak turut campur dalam takwilnya atau menyelewengkannya ke makna yang lainnya. Bighairi ma'nahu, atau mentafsirkannya dengan makna selainnya, dengan makna yang salah. Terus sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan orang-orang sesat dari kalangan mu'awilah, orang-orang yang mentakwil, dan mu'atilah yang menolak. Ya. Terus lihat, perhatikan wa tamtsil wa tasybih wa ta'wil, itu dan menolak takwil, tasybih dan tamtsil. Nah, coba dibaca sini. Ya. Mas Agus, fadhol. Qala syarih Abdullah, wa ta'wilu madhhabu ta'ifatin. Wa tasybihu madhhabu ta'ifatin ukhra tusabbitu lafdha wa ma'na. Lakin tushabbihullaha biqalbihi, wa haulai humul musyabbihati alladhina yushabbihuna allaha biqalbihi, yushabbihuna sifatihi, jamak muannats salim mansub bil kasrah, yushabbihuna sifatihi bisifatihim wa asma'ahu bi asma'ihim, haulai ghulatun ghulau fil itsbati. Baik, perhatikan. At-ta'wil madhhabu ta'ifatin. Ini madhab sebuah kelompok. Wa tasybih madhhabu ta'ifatin ukhra. Ini madhab kelompok yang lain. Yang mereka tusbitul lafdha wal ma'na. Mereka menetapkan lafaz dan makna. Ini yang kemarin dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa Al-Hamawiyah Kubra. Mereka seolah-olah serupa dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mengisbat. Lakin, namun ada lakinnya, ada tapinya. Ya, tushabbihullaha bikhalqih. Namun mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Haulai humul musyabbihatu, mereka inilah kaum musyabbihah. Ya. Nah, para ulama sering mengungkapkannya dengan ungkapan mumassilah. Ini lebih dekat kepada keterangan yang ada di dalil. Aqrab ila su'al. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ya, adapun kafnya itu kaf zaidah. Walaupun kaf ini kaf harfu tasybih, maka tasybih juga boleh juga, enggak masalah. Tapi tamtsil mumatsilah ini lebih cocok. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Baik. Mana tadi? Haula humul musyabbihatul ladzina yushabbihuna Allah bi khalqihi. Mereka lah kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yushabbihuna sifatihi bi sifatihim, yang mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat mereka. Wasma'ahu biasma'ihim, menyerupakan nama-nama Allah dengan nama mereka. Faha ulai gulatun, mereka inilah kaum-kaum yang ekstrim, radikal. Walau fil isbat, mereka gulu, lebay, berlebihan dalam menetapkan. Terus Mas Agus, wasinful awal al-mu'atilatu, walau fit tanzihi wan nafi wakila at-ta'ifataini kharijun minal haqqi anil haqqi apa mi'an anil haqqi was-shawabi wal haqqu huwa ma 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ati min itsbati ma athbathahu Allahu li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tashbihin wala tamtsilin. Masyaallah, tamtsil tasybih digandengkan ini. Nah, seolah-olah dia taukid lafzi ma'nawi. Nah, taukid ma'nawi. Nah. Jadi yang kedua yaitu kaum mu'atilah, dari kata at-tali wa atilu ta'tilan, menolak. Mereka inilah orang-orang yang ghulu berlebihan dalam mentanzih, mensucikan Allah dan menafikan. Kila ta'ifatain, kedua kelompok ini kharijun 'anil haq, keluar dari kebenaran, was-shawab. Wal haqqu, yang hak al-haq, kebenaran itu adalah ma huwa 'alaihi al-sunnah wal jamaah. Itu yang al-sunnah wal jamaah berada di atasnya, berupa min isbati ma asbathahu Allahu li nafsi. Berupa menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, aw asbathahu lahu rasuluhu, atau yang ditetapkan oleh rasulnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyibin wala tasybihin wala tamtsil. Tanpa menyelewengkan kemana yang lainnya, wala ta'til, tanpa menolaknya, tanpa takyif, tanpa menentukan kaifiat bentuk dari sifat tersebut, tanpa mentasbih, menyerupakan, wa tamtsil, menyamakan. Ya, tanpa disebut wala tafwid. Ya, kenapa? Karena tafwid adalah bagian dari ta'til. Setiap mufawwidah berarti dia mu'attilah. Karena berarti dia menolak makna. Ya, terus inilah yang benar, yang ahlul haq berjalan di atasnya. Wa amma man khalafahum min ahli ta'tili wa ta'wili aw tashbihi wa tamthili fa inna aqwalahum dalalun wa batilun. Adapun orang-orang yang menyisihi ahlul haq dari kalangan ahlu ta'til, ahlu ta'wil, ahlu tashbih, ahlu tamthil, maka pendapat-pendapat mereka semua sesat, batil. Ya, kemudian qala syekh rahimahullah ta'ala wa ma ashkala min dhalika wajaba isbatuhu lafdan. Ini perhatikan, ini kalimat ini yang mengundang kritikan para ulama. Lihat, perhatikan. Wa ma ashkala min dhalika. Memangnya ada nama dan sifat Allah yang muskil? Hah? Nama sifat-sifat Allah minal mutasyabihat atau muhkamat? Hah? Mutasyabihat atau muhkamat? Muhkamat. Yang berpendapat mutasyabihat adalah kalangan mufawwidah. Ya. Ya, mereka keliru memaknai ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini di surah Ali Imran, ya. Ya. Fihi ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, mereka keliru. Mereka mengatakan sifat Allah adalah bagian dari ayat mutasyabihat. Ya, sehingga mereka memaknai orang-orang yang di kalbunya terdapat zaik, penyimpangan, itulah orang-orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha'at ta'wili, dalam rangka mencari takwilnya. Padahal yang dimaksud dalam ayat itu, ayat-ayat mutasyabih, nanti akan dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Ayat-ayat sifat Allah semuanya muhkamat, jelas, clear, terang benderang. Kalau yang mutasyabihat, yang samar, yang dia mesti dikembalikan kepada muhkamat, akan jelas maknanya. Paham enggak sini? Nah, maka orang-orang yang berdalil, misalkan ini, ya, orang-orang ahli maulid berdalil dengan maulid Nabi pakai hadis puasa Senin, kenapa kan? Kata Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alaiya, kan begitu. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu diturunkan wahyu kepadaku. Ya, mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Yang muhkam jelas dalilnya bahwasanya, ya, tidak ada perayaan ulang tahun. Terus kemudian yang muhkam lagi apa? Sunnahnya berarti, ya, Senin, Kamis. Dan gak boleh dikiaskan antum lahirnya hari apa? Hari Jumat, terus puasa hari Jumat. Gak bisa kayak begitu. Antum hari apa? Hari Ahad, ya, puasa hari Ahad. Gak boleh. Kita kembali kepada ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah, yang ini nih, yang ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Nah, mereka memaknainya kaum mufawwidah, ya, mutasyabihat itu ayat-ayat sifat. Dan mereka katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Padahal kalaupun itu dikatakan ayat sifat, kata para ulama, wa ma ya'lamu ta'wilahu, ta'wil di sini maknanya apa? Haqa'iq. Hakikatnya, realnya, kaifiatnya. Apalagi ayat ini ada dua qira'ah. Pertama wasal, kedua waqaf. Kalau waqaf berarti maknanya hakikat. Tapi kalau wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang dalam ilmunya. Berarti maknanya apa? Makna. Ya, baik. Nah, di sini Syekh Allahu a'lam, beliau di sini mungkin keliru, Ya, dan ini yang dikatakan oleh para ulama keliru. Beliau menyatakan wa ma ashkala min dzalika, dan yang muskil dari sifat-sifat Allah wajaba isbatuhu lafdhan. Wajib ditetapkan saja secara lafaz wa tarku ta'arudi li ma'nahu, dan meninggalkan mempertentangkan secara maknanya. Wa turaddu ilmuhu, diserahkan ilmunya ala qa'ilihi, kepada yang mengucapkannya itu Allah. Wa naj'alu ahdathahu, dan kita menjadikan tanggung jawabnya ala naqilihi, kepada orang yang mengutipnya. Ittiba'an li tariqi rasikhin, dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang rasikhin, yang dalam ilmunya. Alladzina asnallahu alaihim, yang Allah puji mereka. Fi kitabihil mubin, di kitabnya yang terang benderang. Bi qaulihi wa rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina. Ini keliru ya, disangka oleh sejak dahulu para ulama, oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, oleh Syekh bin Baz, ya, dan Syekh Saleh Fauzan di sini juga ya menyanggahnya, meluruskannya. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Fadol dibaca sini. Siapa? Mana Mustafa? Nah, baca Mustafa. S.I. Fikri, mana Fikri? Hah? Apa? Oh iya, dia izin Mas Aidan. Ayo. Pelan-pelan bacanya antum. Yang lain dengerin dah. Ka'annahu yuqassamu. Ka'annahu yuqassam. Namanya yuqassam. Fi'il bina lil majhul. Berarti nususu. Kalau antum mau nususu maf'ulun bih, ya fa'il berarti ada. Yuqassim. Domir mustatir takdiru huwa. Maunya yang mana antum bacanya? Karena ada dikasih harokat di sini. Jangan ngaruh. Jangan terpengaruh. Karena ada ini semuanya gundul, tiba-tiba dikasih harokat pas di atas sin gitu ya. Antum percaya sama penerbitnya? Percaya enggak? Kalau percaya sama penerbit, ya hilang ilmu nahu. Ya. Makanya dihindari itu buku-buku justru yang berharokat. Terkadang penerbitnya ngantuk. Iya enggak? Emang Syekh yang nulis? Emang ini Syekh Fauzan yang nulis? Enggak. Ya. Syekh Fauzan ngetik gitu pakai laptop, ya Allah. Kebayang enggak antum? Enggak ada. Ya, Syekh Fauzan mungkin bicara, direkam. Ada orang minta jelasin, Syekh, tolong jelasin, Syekh. Jelasin, Mas Syekh. Direkam, dicatat cepat, dibukukan. Gitu. Jadi Syekh Fauzan ketika mengungkapkan ini enggak lihat-lihat buku. Murni dari hafalan-hafalan beliau, maklumat beliau, ya, gitu. Terus ismun yuzharu ana makna wa tafsir. Belum kelar antum. Yuqassam wa yuqassim. Yuqassam, ya udah. Kalau yuqassam nusus itu muannas. Bagusnya mudhara'ahnya ta. Ya enggak? Yuqassim aja. Yadharu lana ma'nahu wa tafsiruhu. Dari marfu ke mansub, gimana itu ma'tufnya? Terus fahadha nu'minu bihi wa nu'minu bi ma'nahu wa tafsiruhu. Tadi perhatikan nu'minu bi ma'nahu wa tafsirihi, dia terpengaruh mahu. Tadi perhatikan. Ini kata Syekh Al-Fauzan, hadhil jumlah ghairu musallamatin. Pernyataan ini tidak diterima dari Syekh. Dari Syekh maksudnya dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ka'annahu yuqassimu nususus sifati ila qismain. Karena seakan-akan beliau membagi sifat itu, sifat-sifat Allah itu menjadi dua macam. Boleh juga yuqassamu nususus sifat ila qismain. Seolah-olah sifat Allah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yadharu lana ma'nahu. Sifat yang nampak bagi kita maknanya, tafsirnya. Fahadha nu'minu bihi, inilah yang kita imani. Wa nu'minu bi ma'nahu wa tafsirihi. Yang kita imani maknanya dan tafsirnya. Terus. Wa qismu tsani, la يظهر لنا معناه فهذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا جلدٌ Wahada golatun. Yang kedua, yang tidak nampak bagi kita maknanya, maka ini kita serahkan kepada Allah. Nah, maka pernyataan seperti ini keliru. Ini pernyataan kaum mufawidah. Terus. Karena semua nas-nas nama dan sifat, asma sifat, semuanya itu diketahui maknanya. Terus. Tidak ada sedikit pun yang samar atau bagian dari ayat mutasyabih. Semua ayat asma wa sifat muhkamat, ya. Terus maka nas-nas asma wa sifat itu semuanya tidak ada yang sedikit pun mutasyabih. Paham antum sini ya? Terus baca berikutnya. Arga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa akhbara annahu lam yajid fi kalam as-salafi wala fi kalam al-ulama al-mu'tabirin man qala inna asma'a aw sifati aw shay'an minha min al-mutasyabihi alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Baik, perhatikan. Wala tadkhulu fil mutasyabih, maka seluruh nas-nas terkait ayat-ayat asma wa sifat tidak ada sedikit pun masuk ke dalam bagian mutasyabihan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengabarkan bahwasanya tidak ada yang mendapati dalam bahwa beliau tidak mendapati dari pendapat para salaf maupun dari para ulama yang mu'tabarin yang dianggap memiliki keilmuan yang mapan. Ada yang berkata sesungguhnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau syai'an minha atau sesuatu saja dari bagian nama dan sifat Allah itu bagian dari ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Terus aqulu nususil asma'i wasifati minal muhkamil ladzi yu'lamu ma'nahu. Ini dicatat ini. Maka setiap nas-nas asma wa sifat itu adalah bagian dari ayat-ayat muhkam yang diketahui maknanya. Terus yang dapat ditafsirkan, dijelaskan walaisa fiha syai'un min al-mutasyabihi alladhi la yu'lamu ma'nahu. Tidak ada sedikit pun dari ayat-ayat asma wa sifat yang merupakan bagian dari mutasyabih yang tidak diketahui maknanya. Sebagaimana yang beliau katakan di sini. Yang dikatakan oleh siapa di sini? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau bukan hanya di buku ini ya, ikhwan. Kalau antum mengatakan di buku ini saja, mungkin di sini beliau keliru di sini saja. Namun beliau mengulangi lagi di kitab beliau Radatul Nadir fi Junnatul Manadir, buku usul fikih beliau yang merupakan saduran, rangkuman, dan beliau menambahkan dari usul madhab Hanbali dari bukunya Al-Ghazali, yaitu Al-Mustasfa. Beliau mengulangi lagi pernyataan beliau kurang lebih seperti ini. Saya baca sendiri waktu mengikuti kajian Raudatul Nadir di Mahad dulu. Ya, teman, lafadznya kurang lebih seperti ini. Enggak hafal secara teksnya, ya. Tapi sama seperti ini. Ya. Jadi ketika waktu itu di kelas dibacakan kalam Ibnu Qudamah seperti itu, ya, waktu itu saya yang bertanya waktu itu di kelas. Yang bertanya, "Ini kenapa nih Ibnu Qudamah kok rada-rada pernyataan begini, apakah salah cetak atau dan muhakkik tidak mengomentari lagi tentakik, ya, tapi barakallahu fikum. Nah, dijelaskan memang ada sedikit yang perlu diluruskan, ya, bahwasanya kalau dibiarkan seperti ini nanti akan dianggap ini adalah pemahaman tafwid dan yang akan membaca buku ini akan tergiring kepada pemahaman tafwid. Nah, ini berbahaya. Tafwid bagian dari mufawidah. Apa tafwid ada bagian dari ta'til. Berarti mu'attilah sebenarnya mereka. Ya, terus wa inna ma akhbarallahu jalla wa ala annahu anzala kitaban minhu ayat ayatun ayatun atau annahu anzalal kitaba minhu ayatun ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, dan Allah mengabarkan jalla wa ala bahwasanya Allah menurunkan kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, dan juga yang muhkamat inilah yang hunna ummul kitab, yang induk kitab, dan juga ada yang lain yang mutasyabihat. Sekarang apa sih mutasyabihat muhkamat? Nah, ya siapa bayat tafadhal. Nah, ini penting nih. Apa makna mutasyabihat? Ya, muhkamat. Terus nah, ini perlu diperhatikan. Dikasih checklist biar antum gampang nanti merujuknya. Muhkam itu adalah huwal wadihu, sesuatu yang jelas makna. Maknanya jelas. Alladzi la yahtaju fi tafsirihi ila ghairi. Yang tidak membutuhkan selainnya dalam pentafsirannya. Ya. Maknanya itu yaitu ditunjukkan. Makanya dalam ilmu usul fikih ada namanya zahir, ada yang namanya nas. Ada yang namanya zahir, ada yang namanya nas. Kalau yang nas tidak ada kemungkinan lain maknanya kecuali yang ditunjukkan oleh nas tersebut. Kalau zahir kemungkinan terbesar yang nampak. Tetapi masih ada kemungkinan makna yang lain. Paham enggak antum sini? Ya. Tapi barakallahu fikum. Terus nah, ada pun yang mutasyabih inilah yang membutuhkan tafsir, dalam tafsirnya membutuhkan yang lain dalam menjelaskan maknanya. Nah, ini enggak bisa letter lock begitu kemudian diambil kesimpulan. Nah, ini mutasyabih. Yang demikian inilah yang orang-orang yang Allah sebutkan fa amal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan. Ya, semisal kuburiyun, asal cok gali cok, ambil-ambil ayat, ayat-ayat keutamaan para wali. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbus Syubuhat. Ya, mereka membawa ayat-ayat ya keutamaan wali. Ya ala innal awliya ila khaufun wa ya wala yahzanun, para wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Nah, untuk melegalisir, membenarkan tindakan mereka memberikan ibadah kepada wali. Nah, ini lihat ini nih. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan ini nih. Mereka ini ngambil-ngambil ayat yang mutasyabihat. Ya. Padahal bukan itu maknanya. Tapi cok gali cok. Pokoknya yang cok gali cok, ngambil dalil cok gali cok biar cocok sama alirannya, sama kepercayaannya. Itulah yang Allah sebutkan fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Wabtiqa takwili, ya, cari-cari fitnah, itu aja, ya. Terus, nah memang ada nas-nas yang muskilah, yang bagi sebagian orang itu belum jelas maknanya. Terus, allati tuwaddihuha. Namun idza ruddat, apabila dikembalikan nas-nas tersebut kepada nas yang lain yang akan menjelaskannya, maka hilanglah iskal, ya, hilanglah kerancuan tadi dan jelaslah kebenaran. Terus qulu hadza mithlul 'ami wal qasi wal mutlaq wal mubayyin wal nasikh wal mansukh wal mujmal wal fasli hadza wa ma'nal kami wa mutasyabih. Para ulama menyatakan apa sih perbedaan antara ayat mutasyabihat dengan muhkamat? Nah, ini seperti perbedaan dalam pembahasan ilmu fikih. Ya, ilmu usul fikih. Ini yang am, ini umum, seolah-olah nih mutasyabih. Ya, yang khas muhkam. Baik, berikutnya, mutlak. Ini mutlak, ini yang mutasyabih. Yang muqayyad, yang mengikatnya, ini yang muhkam. Nasikh mansukh, yang menghapus dan dihapus. Mujmal, mufassal, yang global terperinci. Ini mana muhkam dan mutasyabih. Terus gantian dibaca berikutnya, apa? Lanjut lagi sedikit, Pak Renato. Faturaddu. Faturaddu ila fa kalamullah yufassiru ba'duhu fa'il. Ah, baik, berikutnya. Maka ini memang terdapat di Quran dan dalam sunnah. Memang terdapat nas-nas, dalil-dalil yang rancu. Maka dikembalikan kepada nas-nas yang lain. Maka kalam Allah sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lain. Ya enggak? Misalnya di ayat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Jangankan kita sahabat aja merasa dirancu. Sehingga mereka perlu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Masa beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, baru mereka yang mendapatkan jaminan ulaika lahumul amnu, yang pertama mereka yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka lah yang mendapatkan hidayah. Maka Nabi menjelaskan di ayat ke ayat yang lain, alam tasma qaula luqmana, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman, ya ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan dijelaskan di ayat yang lainnya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, yang paling dahsyat. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Hada makna al-muhkam al-mutasyabih. Nah, ini belum dibaca ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, tafadhol, repi. Yurja'u. وضحتها وبينتها فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضها ببعض بعضه ببعض ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرون سنة الرسول بكلام الله لأنه كله من عند الله ولهذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه. آه، inilah makna muhkam mutasyabih. Al-ummu hiya al-aslu. Ummul kitab gitu kan. Ummul itu adalah induk al-aslu. Intinya, pokoknya. Alladhi yurja'u ilaih, yang akan kembali semua kepadanya kalau terjadi kerancuan. Wa ukhra mutasyabihat ay yushkil ma'nahu. Yang maknanya itu atau yushkalu ma'nahu. Yang rancu mana? Ya, maknanya rancu idan farodat, apabila dia bersendirian, datang bersendirian. Lakin idan rudat, namun jika dikembalikan kepada nas-nas yang muhkamat, ya, maka nas-nas yang muhkamat akan menjelaskannya, ya, membuatnya terang. Maka ar-rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada ayat-ayat muhkamat, dan mereka mentafsirkan kalamullah sebagiannya dengan sebagian yang lain, mentafsirkan kalam Rasul dengan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Makanya Ibnu Katsir di Muqaddimah Tafsir Qur'anul Azim, beliau menyebutkan tariqah salaf dalam mentafsirkan Qur'an. Ayat Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an, ayat Qur'an ditafsirkan dengan hadis, ayat Qur'an ditafsirkan dengan kesepakatan para sahabat, ucapan para sahabat, ya, kemudian dengan ucapan tabi'in, imam-imam madhab, ya, dengan bahasa Arab. Baik, barakallahu fikum. Kemudian au yufassiruna kalamullah bi sunnati rasulillah, atau mereka mentafsirkan firman Allah dengan sunnah Nabi. Oleh karena itulah mereka mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimaninya semua datangnya dari Rabb kami. Ayat al-muhkam wal mutasyabih, itu ayat-ayat yang muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabih. Ridho, baca ridho. يردنا المتشابه إلى المحكم لمقصد سيء عندهم لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة الناس عن دينهم ويقولون هذا كلام الله وهذا كلام الرسول. طيب terus fayaftinun cukup dulu. Adapun orang-orang yang zaik anu zaik waliyadubillah yang menyimpang, maka mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih dan berdalil dengannya. Ya, lihat kayak Kuburiyun berdalil dengan keutamaan para wali, ya. Ya, Ashabul Maulid berdalil dengan apa? Puasa Senin Kamis, ya. Apalagi kayak gitu-gitulah. Cok-cok gali cok. Sampai orang enggak sholat berdalil dengan ayat fawailul lil musallin. Ada orang enggak sholat dalilnya ada. Masyaallah. Sampai Mirza Ghulam Ahmad punya dalil. Ya. Wa ana khatamun nabiyyin. Kan gitu kan? Dan aku adalah penutup para nabi. Oh, bukan, itu khatam makna cincin, kata dia. Cincin. Jadi cincin kenabian terus berputar. Dan aku adalah cincin para nabi. Jadi ada nabi terus katanya. Lihat tuh. Mirza Ghulam Ahmad aja punya dalil. Sampai si kafirah ya, Togut Lia Edan itu punya dalil. Dia punya dalil turun nabi segala macam ya. Semua ALJII, Jamaah Tabligh, ya, Ikhwan Muslimin, semua deh ada dalil. Khawarij apa ISIS itu punya dalil. Syiah aja punya dalil semua. Nah, itu lihat Ahlu Zaid ya. Terus mana lagi tadi? Nah, ini belum diterjemahin semua ya. Wa yatrukuna al-muhkam. Namun mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Mereka tidak mengembalikan ya, al-mutasyabih kepada muhkam. Kenapa? Karena mereka punya maksud tujuan yang jelek. Ya, tujuan yang jelek. Ibtigha al-fitnah. Dalam rangka mencari fitnah. Fitnah manusia. Memfitnah manusia dari agama mereka. Mereka mengatakan hada kalamullah, hada kalamur rasul. Mereka memfitnah manusia yaftinuna nasa an dini. Terus wa idza jaa lahum bi ayatin mutasyabihatin aw bi haditsin mutasyabihin qalu qalu hadza kalamullah wa hadza kalamur rasul. Nah, kalau mereka datang membawa ayat yang mutasyabihat atau hadis yang mutasyabih, mereka menyatakan ini kalamullah, ini sabda rasul. Terus ماذا تقولون فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله فيفتنونهم عن دينهم. Kalau mereka udah bawain ini kalam Allah, kalam Rasul, apa yang mereka ucapkan? Mereka akan memberikan syubhat kepada manusia bahwasanya mereka berdalil dengan kalam Allah, kalam Rasul. Mereka memfitnah manusia dari agama mereka. Ya, itu cukup. Terus, Nugraha. Kemudian qala asy-syarih billahu ta'ala ba'dul juhali alladziina yabhasuna 'an nususin mutasyabihatin min al-hadithi thumma yukhrijuna biha 'ala an-nasi yaquluna nastadillu bihadha al-hadithi liyushawwishu على الناس أنهم ليسوا على الحق وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم فسروها بينوا المراد منها لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا Tapi perhatikan, misalnya sebagian orang-orang bodoh, mereka mencari-cari nas-nas yang mutasyabihat berupa hadis, kemudian mereka mengeluarkannya, mereka menyampaikannya di hadapan khalayak manusia, mereka berkata kami berdalil dengan hadis untuk memberikan taswish, ya, kebingungan kepada manusia bahwasanya mereka annahum laisu alal haq. bahwasanya mereka tidak berada di atas kebenaran. Ya, manusia ini manusia salah, yang benar dia. Hadil hadis allati ja'u biha. Ya, namun hadis-hadis yang mereka bawakan ini makhafiyat ala ahlilin. Ini tidaklah samar bagi para ulama. Para ulama mentafsirkannya, menjelaskan maksudnya. Namun mereka memenggal ini, ya. Motong ini dari yang itu. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusul. Ya, mereka memenggal-menggal, memutus-putus apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Terus berikutnya hadhihi thariqah. Hadhihi thariqah ahli zaini fi kulli zamanin wa makanin. Yufassiluna kalam Allah. Yufassiluna kalam Allah ba'dahu an ba'din. Wa kalam Rasul ba'dahu an ba'din. Wa yaquluna nahnu nastadillu kalamillahi wa kalami rasulih. Baik, inilah metode orang-orang yang menyimpang di setiap zaman dan tempat. Yafsilun, mereka memisah kalam Allah sebagiannya dari sebagian yang lain. Ya, dan kalam Rasul sebagiannya dari sebagian yang lain. Mereka mengatakan kami juga berdalil, berargumentasi dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalam Allah, kalam Rasul. Zaki. Naqul lam tastadillu bi kalamillahi wa kalami rasulih. Lawistadlaltum bi kalamillahi wa kalami rasulih la arja'tum al mutasyabiha ila kalim. Baik, maka kita katakan kalian tidak berdalil dengan Quran dan Sunnah. Seandainya kalian berdalil dengan kalam Allah, kalam Rasul, maka pasti kalian akan mengembalikan yang muhkam, yang mutasyabih kepada yang muhkam. Terus Torfa. Adapun kalian mengambil satu ujung, meninggalkan ujung yang lain, ini ibu berarti tidak berdalil dengan kalam Allah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus tamalani fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha Nah, kemudian Allah berfirman, "Amal ladzina fi qulubihim zayg." Adapun orang-orang yang menyimpang dalam kalbunya, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih dalam rangka mencari fitnah, mencari takwilnya, tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka inilah metode jalannya orang-orang yang sesat, menyimpang selalu dan selama-lamanya. Kita mohon pada Allah keselamatan. Cukup. Kita lanjut lagi nanti. Subhanallah bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi anwa'ut ta'wil berarti nanti ya. Di anwa'ut ta'wil.